gembira memandang bulan bersinar terang, bintang nan tinggi di balik awan bercahaya bagai insan berlian. Di kau tersenyum paras berseri, penghibur hati di kala sedih. Engkaulah sakti memadu janji, dua sejoli kala berkasih. Tapi sayang, kini kau hilang, diganti oleh surya gembira. Malam pun telah berganti.